Bibir madu merah menyiram hati kita, berdaun asmara dan beranting cinta, tumbuh bunga kasih, kasihku, kasihku. Bersulam asmara, benang-benang cinta.